Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Asyikh Salah Al-Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab baru, yaitu bab fi zakatin naqdain, zakat emas dan perak. Ya, i'lam ketailah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita sekalian, annal murada, sesungguhnya yang dimaksudkan dengan zakatul naqdain adalah zakat emas dan perak dan pecahan atau derivat atau turunan minhuma dari keduanya. Min nukudin berupa uang, wahuluyin dan perhiasan semacam cincin, kalung dari emas dan perak, wasabaik dan emas batangan yang tercetak dan lainnya. Dan dalil wajibnya zakat pada emas dan perak adalah Al-Quran, Sunnah dan kesepakatan ulama. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-34, dan orang-orang yang memiliki simpanan berupa emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah. Dan yang dimaksud dengan tidak menginfakannya di jalan Allah adalah membayar zakatnya. Fabashirhum, maka kabarkanlah kepada mereka adanya siksaan yang pedih. Maka dalam ayat ini terdapat al-wa'id asyadid, ancaman keras berupa siksaan yang pedih bagi siapa saja yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak. Maka yang dimaksud infak dalam ayat ini adalah zakat. Maka ayat ini dalil bahasanya zakat bisa disebut infak. Dan salah satu makna infak adalah zakat. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi mengatakan tidak ada pemilik emas dan tidak pula perak yang tidak menunaikan kewajibannya, yaitu zakat, kecuali pasti pada kiamat nanti akan dibuatlah lempengan untuknya, minarin dari api. Dan para imam sepakat bahasa yang dimaksud dengan simpanan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis adalah segala sesuatu yang wajabat fihi zakatu, segala harta yang terkena kewajiban zakat dan belum dibayarkan zakatnya. Adapun simpanan harta yang telah dikeluarkan zakatnya, maka tidak disebutkan zin, tidak disebut simpanan. Wal kanzu, dan kanzu makna asalnya dalam bahasa Arab kullu syai'in majmu'in ba'duhu ala ba'din, segala sesuatu yang dikumpul-kumpulkan, sebagiannya ditambahkan pada sebagian yang lain. Boleh jadi penyimpanannya di perut bumi atau di atas perut bumi. Maka ada yang disimpan di perut bumi, maka akhirnya malah jadi harta karun. Atau disimpan dalam artian tabungan, disimpan di lemari atau disimpan di bank atau yang lainnya. Maka zakat itu wajib pada emas manakala emasnya berjumlah 20 mithqal. Dan ada kewajiban zakat perak manakala berjumlah 200 dirham. Zakatnya adalah rubu' usur, 2,5% minhuma dari emas dan perak. Baik keduanya adalah madrubain, tercetak ataupun tidak tercetak. Dasarkan hadis Ibnu Amr dari Aisyah radhiallahu anha, marfu'an sabda Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat dari setiap 20 dinar, tentu dinar ini adalah emas atau lebih, maka beliau ambil zakatnya setengah dinar. Diriatkan oleh Ibnu Majah. Dalam hadis Anas radhiallahu anhu, marfu'an sabda Nabi, wa fi riqah, dan di dalam perak terdapat zakat sebesar rubu' usur, 2,5%. Warikah roknya dikasrah, kofnya tidak ditasdid. Artinya adalah al-fidah al-khalisah, perak murni. Kalau roknya ditasdid, artinya perbudakan. Kalau roknya ditasdid, kofnya ditasdid, artinya perbudakan. Namun yang artinya perak itu manakala kofnya itu takhfif, kofnya itu tidak ditasdid, bukan musyaddadah namun mukhaffafah, baik itu tercetak ataupun tidak tercetak. Sedangkan mithqal pada asalnya adalah kadar timbangan, bukan takaran. Qala al-fuqaha, para ulama fikih mengatakan timbangan satu mithqal adalah seberat 72 biji sa'ir. Asalkan dia adalah sa'ir yang satu bijinya itu mumtalik penuh, mentasnya mu'talil miqdar, dan ukurannya ukuran proporsional, tidak terlalu besar sekali dan tidak terlalu kecil sekali. Itu makna asal, pengertian asal dari satu mithqal itu pakai biji gandum yang disebut dengan gandum sa'ir. 72 biji gandum ukuran sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, namun dia mumtalik, tidak, dia itu penuh, tidak kropos, tidak kopong dalamnya, namun penuh. Nah, ini sama dengan satu mithqal. Nisab emas kalau pakai junaih Saudi, pakai pon Saudi adalah 11 pon ditambah salah satu asba' junaih. Sepertujuhnya tiga kali dari sepertujuh junai. Sedangkan nisabnya pakai rial Saudi adalah 56 rial atau ma yu'adilu sarfaha, atau yang senilai dengan, kalau disarf, kalau di ditukarkan 56 rial tadi, kalau ditukarkan senilai dengannya, kalau ditukarkan minal warik an-naqdi, dari uang kertas yang mustakmal digunakan di zaman ini. Ya, kalau patokan yang diambil oleh penulis mulakhas fiqhi adalah dari rial Saudi sebanyak 56 rial atau yang senilai dengan itu. Dan kalau pakai dan kalau pakai gram, yang menjadi pendapat mayoritas fuqaha mu'asirin, ahli fikih kontemporer, dan nisab emas adalah 85 gram emas. Wa yukhraju minadh dhahab wal fiddah, dan dikeluarkan dari emas dan perak jika masing-masing dari keduanya telah sampai nisab tertentu atau lebih, maka dikeluarkan sebanyak rubu' usur, 2,5%. Maka 2,5% kali 85 gram emas, atau 2,5% kali 90 gram, atau 2,5% kali 100 gram, dan seterusnya. Maka tahun ini emasnya 90 gram, ya sudah 2,5% kali 90 gram. Tahun depan emasnya 100 gram, maka 2,5% kali 100. Tahun depan lagi ya 85, nah, turun misalnya ya 2,5% kali 85 dan seterusnya. Kemudian apa yang dibolehkan untuk laki-laki lubsu untuk dipakai? Kalau lamnya di dhommah, lubsu artinya memakai. Kalau lamnya di fathah, labsu artinya kacau, talbis, mencampur adukkan. Maka jangan salah baca. Kalau lamnya anda dhommah artinya memakai pakaian atau hal yang dipakai. Kalau labs artinya membuat kerancuan, membuat penyamaran sehingga sesuatu itu menjadi tidak jelas. Maka emas dan perak yang diboleh dipakai oleh laki-laki, dibolehkan bagi laki-laki ayat takhida untuk memakai khataman minal fiddah, cincin dari perak, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki cincin dari perak, muttafaqun alaih. Maka beliau katakan yubah, maka laki-laki pakai cincin perak hukumnya mubah. Ini hukumnya mubah, tidak dianjurkan, namun yubah, dimubahkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya dan beliau tidaklah bermaksud dengan memakainya untuk ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain hanya dengan perbuatan Nabi yang tujuannya adalah beribadah kepada Allah dengannya, maka hukumnya sunnah. Dan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bermaksud cari ganjaran, cari ganjaran dan cari pahala dan beribadah kepada Allah dengannya, maka menghasilkan hukum mubah. Dan haram bagi laki-laki untuk memiliki khatam, cincin dari emas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki untuk tahalli, berhias, memakai perhiasan bidzahab dengan emas. Dan beliau syaddad dan nakira, memberikan pengingkaran yang keras bagi orang yang melakukannya. Nabi katakan, salah satu kalian bersengaja mengambil satu bara dari api neraka lalu diletakkan di tangannya. Namun dibolehkan juga untuk laki-laki dari emas mada'at ilahi hajah, emas yang dibutuhkan, semacam untuk membuat hidung palsu terbuat dari emas, atau ribati asnan, atau pengikat gigi, behel mungkin ya, yang terbuat dari emas karena dibutuhkan, maka diperbolehkan. Dalilnya seorang sahabat Nabi, Arfajah bin Sa'ad, di yaumul kilab, yaum di sini maknanya perang, di peperangan yang disebut dengan peperangan Al-Kilab, hidungnya terpotong, lalu dia pun memakai hidung palsu terbuat dari perak, ternyata membusuk. Maka Nabi perintahkan supaya dia memakai hidung palsu terbuat dari emas. Dilihatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim, dinilai sahih oleh Al-Hakim. Maka hadis ini kemudian digeneralkan, dilebarkan, dibuat kaidah umum. Maka emas yang dibutuhkan oleh laki-laki, maka hal tersebut diperbolehkan. Dibutuhkan dan bukan dibutuhkan untuk pengobatan atau semacam itu, dan bukan untuk berhias. Dan dari hadis ini jadikan dalil berkaitan dengan operasi plastik. maka operasi plastik itu boleh jadi untuk litajmil, untuk memperindah diri, atau untuk menghilangkan aib, menghilangkan cacat karena sumbing, kemudian operasi untuk menghilangkan sumbingnya. Dan sumbing adalah cacat, dan tidak, bukan normalnya manusia itu, sumbing bukanlah normalnya manusia. Manusia normal tidak sumbing. Maka operasi plastik yang tujuannya untuk menghilangkan cacat, tujuannya untuk pengobatan karena luka bakar di wajah dan yang lainnya, maka hukumnya boleh. Dalilnya kisah Arfajah bin Sa'ad. Namun jika tujuannya adalah tajmil, memperindah diri, dah keriput kemudian dikencengkan, pesek supaya jadi mancung, maka hukumnya haram. Ya, mengubah ciptaan Allah yang haram. Dan yang dibolehkan untuk perempuan, at-tahalli bihi, untuk berhias dengannya dari emas dan perak. Maka dibolehkan bagi perempuan berkaitan dengan emas dan perak, majarat adatuhunna bilubsihi, segala sesuatu yang telah biasa bagi perempuan untuk memakainya. Karena syariat membolehkan bagi perempuan untuk tahalli, berhias secara mutlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhila, dihalalkan emas dan sutra untuk perempuan dari umatku, dan diharamkan wa haruma ala dzukuriha, dan haram untuk laki-lakinya." Diat kelimam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Fadalla ala ibahati tahalli bidhahab wal fidha lin nisa wa ajma'al ulama wa ala dhalik. Maka hadis ini dalil menunjukkan bolehnya berhias dengan emas dan perak untuk perempuan secara mutlak, dan para ulama pun sepakat untuk bolehnya hal tersebut. Bolehnya perempuan untuk berhias dengan emas dan perak secara mutlak tanpa membedakan antara melingkar ataukah tidak melingkar. Maka penulis Mulakhas Al-Fiqhi di antara ulama yang menerima ijma, mengakui adanya ijma bolehnya emas bagi perempuan, emas dan perak bagi perempuan secara mutlak, berdasarkan hadis yang tadi kita baca. Ya, meskipun klaim ijma ini dipermasalahkan oleh sebagian orang atau sebagian ulama, ada yang tidak menerima nukilan ijma dalam hal ini karena dijumpai adanya sejumlah riwayat semacam sahabat Abu Hurairah yang mengharamkan emas secara mutlak untuk perempuan, maka berarti tidak ada ijma dalam masalah ini. Kemudian yang boleh dipakai oleh perempuan adalah apa yang jarat adatuhunna, telah menjadi kebiasaan perempuan di daerah tersebut untuk menggunakan emas di situ. Maka semisal di tempat kita di leher ada kalung, di ini ada anting-anting, ada cincin, ada gelang. Gimana kalau di hidung? Gimana kalau di hidung? Maka kalau kita kembali kepada kalimat yang ada di sini, majarat adatuhunna, maka kemudian hidung ini kemudian ditindik dan dikasih lingkaran emas atau perak, boleh dan tidaknya kembali kepada al-adah. Boleh dan tidaknya kembali kepada adah. Apakah itu menurut tradisi dan budaya setempat adalah kecantikan bagi perempuan, hidungnya ditindik, kemudian dikasih emas, ataukah tidak? Jika di satu tempat tersebut, hal tersebut adalah telah menjadi tradisi kecantikan perempuan, maka boleh. Maka namun jika di tempat tersebut bukan dan tidak menjadi bagian dari tradisi berhiasnya perempuan, maka tidak boleh. Kemudian pendapat penulis Mulakhas Al-Fiqhi tentang huli, beliau mengatakan wala zakata, dan tidak ada zakat untuk huli perempuan. Huli itu apa? Perhiasan dalam bentuk kalung, cincin, gelang, itu namanya huli. Maka agak susah menerjemahkan huli ini. Kalau kita terjemahkan dengan perhiasan begitu saja, di bahasa Indonesia perhiasan itu tidak mesti maknanya tadi. Ini tidak mesti maknanya ya, kalung, gelang, cincin, dan semacam itu. Ya, maka tidak ada zakat menurut pendapat yang dipilih oleh penulis untuk huli perhiasan perempuan semacam kalung, gelang, cincin, dan anting-anting dan yang lainnya yang terbuat dari emas dan perak. Manakala perhiasan tersebut mu'addan lil istimal, memang disiapkan, dimiliki lil istimal untuk dipakai pribadi. Au lil i'arah, atau dipinjam-pinjamkan kepada tetangga dan sanak saudara. Siapa yang mau, kemudian perempuan yang mau pakai, maka ya dipersilahkan untuk pinjam, bukan disewakan namun dipinjamkan. Pinjamkan artinya gratisan. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada zakat dalam huli. Hadis ini diriatkan oleh At-Tabrani dari Jabir dan diakui oleh penulis Al-Mulakhas Al-Fiqhi kalau sanad yang dhaif. Akan tapi kenapa beliau memilih pendapat ini? Akan tapi ini dikuatkan dengan majara al-amal alaihi. Inilah yang dipraktekkan. Maka inilah yang dipraktekkan oleh kaum muslimin atau dipraktekkan oleh banyak orang. Wa qala bihi, dan ini adalah pendapat sejumlah sahabat. Di antaranya adalah Anas, Jabir, Ibnu Umar dan Aisyah, dan Asma, saudarinya Aisyah. Imam Ahmad adalah di antara ulama yang mengatakan tidak ada zakat untuk emas perhiasan. Beliau mengatakan fihi, tentang hal ini, yaitu pendapat yang mengatakan tidak ada zakat adalah pendapat yang dianut oleh 5 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 tadi kita lihat, Anas, Jabir, Ibnu Umar, Aisyah dan Asma. Ini ada 5. Alasan logikanya, la'innahu adala bihi, karena pemilik perhiasan itu telah membelokkan fungsi emas dan perak anin nama dari fungsi bisa ditumbuh kembangkan, bisa ditumbuh kembangkan kalau dia dalam bentuk uang, dinar, dirham atau yang lain atau sejenis itu, ila fi'lin mubahin, kepada perbuatan yang lain yang diperbolehkan. Sehingga pembelokan fungsi emas di sini asbah, mirip dengan jadinya setelah dia jadi perhiasan, maka dia lebih mirip dan serupa dengan pakaian yang dipakai budak yang dipakai untuk khidmat, untuk kerja, untuk bantu-bantu kerja, wadarui sukna, dan sebagaimana fungsi rumah yang ditempati. Namun wa'in u'idda al-huliyu lil-kira, namun jika emas perhiasan tersebut dimaksudkan lil-kira untuk disewakan, disewakan kepada perempuan-perempuan yang mau datang ke pesta, nah, ya, maka mereka ingin pakai emas-emasan, nah, maka disewakan, atau u'idda li'ajlin nafaqah, atau memang disiapkan dan dimaksudkan untuk menjadi untuk nafkah, artinya utukhidha rosidan, dijadikan sebagai tabungan lil hajah, manakala kalau ada kebutuhan. Maksudnya apa? Ya, disimpan, ya, dia punya simpanan, kalung, gelang, bukan untuk dipakai, nanti kalau ya, anak sekolah nanti dicairkan, dijual, ya, ada kebutuhan mendesak nanti dijual. Ini berarti linnafaqah. Atau u'idda lil kunyah, atau dimaksudkan untuk dimiliki namun tidak dipakai, ya cuma dibeli kemudian dimiliki. Atau litikhar, untuk sekedar disimpan, bukan dipakai. Ayuk sadabihi syai'on, atau dimaksudkan sesuatu, satu hal mimma sabaqa, dari hal-hal di atas. Atau tidak dimaksudkan dengan satu pun hal-hal di atas. Enggak punya niat apa-apa. Seandainya ada orang yang borong cincin, gelang, niatnya apa? Enggak ada niat apa-apa. Nah, bukan untuk investasi, bukan untuk, ya, orang Jawa bilang cekel-cekel, nanti kalau dibutuhkan dicairkan dan diuangkan. Bukan pula untuk, ya pokoknya iseng aja lah. Nah, kenapa beli cincin, kenapa beli kalung? Iseng dari, kok kemudian, kok lihat, kok bosen lihat tumpuan duit lah, gantilah. Nah, ganti bentuk, masa duit numpuk kayak gitu diganti bentuk yang lain. Nah, tanpa ada maksud, maksud-maksud di atas, cuma iseng dan main-main. Nah, kalau demikian fa huwa baqin ala aslihi, maka ini tetap berdasarkan hukum asalnya. Maka bertahan pada hukum asalnya, yaitu wajib padanya zakat. Karena emas dan perak, hukum asalnya wajib padanya zakat. Wa inna masaqata, dan hanyalah gugur kewajibannya, manakala emas dan perak tadi dimaksudkan lil istimal, untuk dipakai atau untuk dipinjamkan. Sehingga wajibnya zakat itu tetap ada untuk tujuan yang lain. Selain itu, alal asal mengikuti kembali kepada hukum asal. Adanya zakat untuk emas dan perak manakala telah genap satu nisab. Binafsi, dengan semata-mata emas tersebut, au bidhamihi, atau ditambahkan, digabungkan kepada harta yang lain. Maka di sini kita jumpai pendapat yang dipilih oleh penulis Al-Mulakhas Al-Fiqhi, apakah emas batangan, emas simpenan itu digabungkan dengan uang, nisabnya disatukan dengan uang ataukah tidak. Nah, pendapat yang dipilih oleh beliau adalah digabungkan. Maka ada orang punya emas batangan, bukan emas perhiasan, ya, kalau beliau kan emas perhiasan, nanti kalau dipakai untuk dipakai tidak kena zakat, maka kita contohkan dengan emas batangan. Maka orang punya emas batangan, misalnya 50 gram, karena yang kena zakat 85. Nah, dia punya tabungan, Ya, seandainya duit tabungannya itu dibelikan emas, maka total di total menjadi misalnya 90 gram emas. Maka nanti di akhir tahun kena 2,5%. Karena bidhammihi ila malin akhar. Ya, meskipun ada pendapat yang lain dalam masalah ini yang mengatakan tidak bisa digabungkan, namun pendapat yang beliau ambil yang membolehkan untuk digabungkan, insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Fa'inkana dunan nisab, namun jika total emas itu kurang dari nisab dan tidak mungkin digabungkan dengan harta yang lain, maka tidak ada kewajiban zakat. Ila idza kana mu'addan litijarah, kecuali jika dimaksudkan untuk diperjualbelikan, fa inna hatajibu zakatu fi qimatihi, maka bisa terkena kewajiban zakat fi qimatihi pada nilainya. Ya, maka berkaitan dengan emas, pendapat yang dipilih oleh penulis Mulakhas al-Fiqhi membedakan antara emas perhiasan yang dipakai dan emas non perhiasan atau emas perhiasan namun tidak untuk dipakai. Ya, kalau emas tersebut adalah emas perhiasan dan dipakai oleh seorang perempuan, maka tidak kena zakat meskipun total yang dia pakai di badannya lebih dari 85 gram. Nah, maka anteng-antengnya berapa? Nah, anteng-antengnya 20 gram kan? Nah, ini 10 gram. Nah, ini tangan ada gelang berapa? 20. Nah, ini dah 20, ini 20, 40. Cincinnya berapa? 20. Nah, 60. Gelang kaki nanti ya, 20, 20, 40. Kalung berapa? Kalau di total kok ternyata yang dipakai itu 90 gram dari anting-anting, kalung, gelang, cincin, kemudian gelang kaki. Cincin kaki ada enggak? Nah, kok total 90 gram enggak kena zakat. Ini adalah pendapat jumhur ulama sebagaimana di catatan kaki, kalau di cetakan saya ada ketika diriatkanlah At-Tabrani dari sahabat Jabir dengan sanad yang dhaif, ada catatan kaki indal jumhur, ya, tidak adanya zakat untuk emas perhiasan adalah pendapat mayoritas ulama. Wa dhahaba ba'dul ulama ila ijabi zakati fihi, dan sebagian ulama berpendapat wajibnya zakat padanya, pada emas perhiasan, li'adillatin ra'auha, karena dalil-dalil yang dianggap kuat menunjukkan hal tersebut. Dan di antara ulama yang memilih wajibnya zakat pada emas perhiasan menyelisihi jumhur, ya, di antaranya adalah Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, semisal di majlis Syahri Ramadan. Demikian juga Al-Albani di Adabuz Zifaf. Sedangkan yang memilih pendapat jumhur kita jumpai di sini adalah Syaikh Shalih Al-Fauzan, demikian juga ulama yang lain, Abdus Salam Al-Barjaz, itu juga memilih pendapat yang menguatkan pendapat jumhur, tidak ada zakat untuk emas perhiasan yang dipakai. Dan pada dasarnya ada perselisihan yang cukup panjang dalam masalah ini. Ada perselisihan panjang tentang Adakah zakat untuk emas perhiasan yang emas perak yang dipakai? Maka pendapat jumhur tidak ada zakat. Pendapat yang selain jumhur itu ada beberapa macam. Ada yang mengatakan, dan ini pendapat Syafi'iyah atau cukup terkenal di Syafi'iyah, ada zakatnya namun sekali sepanjang pakai. Cuma sekali sepanjang dipakai. Ya, pendapat yang lain, zakatnya adalah meminjamkannya. Kalau ada yang pinjam, maka wajib untuk mengizinkan. Itulah zakatnya. Tidak ada kewajiban zakat dalam artian materi. Dan pendapat yang keempat adalah ada zakatnya tahunan, 2,5% setiap tahunnya. Dan ini pendapat keempat inilah yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin di Majlis Syahri Ramadan dan di tempat yang lain. Demikian juga Al-Albani di Adabuz Zifaf. Pendapat jumhur, kalau kita baca di sini di mulakhas al-fiqhi, dalil jumhur dan dalil beliau ada 3 dalil. Yang pertama adalah hadis tegas namun dhaif, dan beliau akui dhaifnya. Namun beliau katakan, beliau anggap ini adalah ijma' amali. Beliau mengklaim adanya ijma' amali. Kalau zakat perhiasan yang dipakai oleh perempuan tidak dizakati. Beliau mengatakan, jaro al-amal alaihi. Jaro al-amal alaihi. Amal kaum muslimin, praktek kaum muslimin seperti itu. Ini disebut dengan istilah ijma' amali. Kemudian alasan yang ketiga adalah 5 sahabat Nabi berpendapat dengannya, dan sebagian mereka dari sebagian dari sahabat-sahabat tersebut itu adalah yang meriwayatkan hadis-hadis yang dipakai oleh ulama yang mewajibkan zakat tahunan. Semisalnya Aisyah. Dalil ulama yang menganjurkan atau menetapkan adanya zakat, satu hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi mencela, Nabi nyatakan bahasanya emas perhiasan cincin yang atau gelang yang tidak dibayarkan zakatnya itu akan jadi cincin atau gelang neraka. Yang meriwayatkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Non fikih beliau sendiri, fikih beliau sendiri tidak ada zakat, padahal beliau yang meriwayatkannya. Maka di sini kita jumpai antara perbedaan antara perawi dan fikihnya perawi. Maka di sini nanti ada perbedaan dari sisi kaidah usuliyah. Ini ada perbedaan kaidah usul fikih, karena kita jumpai. Apakah perbuatan perawi yang menyelisihi apa yang diriwayatkan itu mana yang dijadikan sebagai tolak ukur? Maka kalau usul fikih Hanafiyah, kaidah usuliyah yang dianut oleh mazhab Hanafi, ketika terjadi perbedaan antara fikihnya perawi dengan hadis yang dia riwayatkan, maka yang jadi iktibar adalah apa yang menjadi fikih perawi. Karena dia meninggalkan apa dia riwayatkan, boleh jadi karena dia ada dalil, boleh jadi dia mengetahui adanya nasakh dan yang lainnya. Dan perlu diketahui mazhab Hanafi dalam masalah ini wajibnya zakat. Dan perlu diketahui mazhab Hanafi dalam masalah ini adalah wajibnya zakat. Namun kaidah usuliyahnya al-i'tibar bima ro'ala biman ro'a, gitu bahasa Arabnya. Yang jadikan tolak ukur adalah bima ro'a, dengan fikih si sahabat. la bima rawa, ya, tidak dengan apa yang dia riwayatkan. Oleh karena itu maka contoh kasusnya kalau yang di situ madhab Hanafi itu konsisten antara kaidahnya dan hukumnya, ya, masalah membersihkan najis karena jilatan anjing. Sahabat Abu Hurairah, ya, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan hadis harus dibersihkan 7 kali. Salah satunya dengan dicampur dengan debu. Namun praktek Abu Hurairah dia cuma bersihkan 3 kali. Fikihnya Abu Hurairah 3 kali. Namun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah 7 kali. Maka Hanafi dalam masalah ini menimbang maro'a, apa yang jadi pendapat sahabat si perawi hadis, dengan catatan, dengan syarat sahabat yang merawikan hadis adalah tergolong min fuqaha ishabah, ulamanya sahabat. Maka dalam masalah najis, membersihkan najis anjing, Hanafiyah cukup 3 kali, tidak harus 7. Tidak harus 7, 3 kali sudah cukup. Namun kaidah jumhur ulama usul fikih, ketika terjadi pertentangan, ketidakselarasan antara maro'a dan marowa, apa yang menjadi pendapat pribadi dan riwayatnya, maka al-i'tibar al-ibratu bima rawa la bima ro'a. Yang jadi tolak ukur adalah konten riwayat yang beliau bawakan, la bima ro'a, bukan ra'yu, bukan pendapat pribadi beliau. Nah, kalau kita menganut, menguatkan kaidah ini, maka konsekuensinya Aisyah meriwayatkan hadis yang menunjukkan wajibnya zakat untuk perhiasan. Non Aisyah sendiri berpendapat tidak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakat pada emas perhiasan. Maka al-ibratu bima rawa. Maka yang jadi tolak ukur adalah konten riwayat. Sehingga kita katakan yang rajih wajib zakat. Dari sisi kaidah usuliyah, maka kaidah jumhur yang lebih kuat. Kesimpulannya kaidah jumhur yang lebih kuat, maksudnya al-ibratu bima rawa la bima ra'a. Yang jadi tolak ukur adalah konten riwayat dan bukan ra'yu pribadi perawi. Maka ringkasnya wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih tepat, minimal dan itulah pendapat yang lebih hati-hati adanya zakat untuk perhiasan emas dan perak meskipun itu dipakai, dan zakatnya adalah zakat tahunan. Kemudian poin berikutnya adalah hukum tamwihil hiton, hukum menyepuh tembok atau yang lainnya dengan emas. Jadi orang kaya raya tembok rumahnya disepuh emas, ruang tamu gitu maka berkilauan emas, dan itu sungguhan, bukan hanya warnanya saja, non memang asli. Mau ikut-ikutan tembok Masjid Nabawi. Atau yang lainnya disepuh dengan emas dan perak dan memiliki wadah terbuat dari emas dan perak, maka haram hukumnya. Kata beliau, menyepuh atap. Atap disepuh pakai emas. Au haid atau tembok disepuh dengan emas atau perak. Atau mobil, yumawah syai'un nasayarah. Atau mobil disepuh, bisa enggak ya? Kalau cat dicat, nah ini disepuh, ini catnya campur emas. Ada enggak teknologinya tempat itu? Ini kayaknya ada di Saudi ya, berarti ya. Nah, mobil, ya, bodinya emas. Ya, yumawah disepuh dengan emas atau mafatihuha atau kuncinya sepuh dengan emas atau perak. Kullu dhalika haramun, itu semua hukumnya haram atas seorang muslim. Demikian juga haram menyepuh pena atau dawat atau alat tulis selain pena dengan emas atau perak. Apa alasan haramnya? Di anna dhalika sarafun wa khuyala. Karena itu adalah sarafun pemborosan, wa khuyala dan kesombongan. Dan perbuatan mau menyombong dan membangga-banggakan diri. Ini loh saya kaya raya, duitku turah-turah, tembok pun tak lapisi emas. Kemudian haram memiliki wadah terbuat dari emas dan perak, atau wadah yang disepuh dengan emas dan perak. Mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang minum dengan menggunakan wadah emas ataukah perak, innama yujarjiru fi batanihi nara jahannam, maka dia hanyalah menekukkan dalam perutnya api neraka. Ada dua cara baca, ada dua riwayat tentang cara baca hadis ini. Boleh dibaca yujarjiru, namun nanti nara jahannam. Boleh juga dibaca yujarjaru, namun nanti bacanya naru jahannam. Menjadi naibul fa'il. Kalau yujarjiru, maka nara jahannamnya jadi maf'ul bih. Ya, maka berkaitan dengan masalah ini, masalah wadah dari emas dan perak atau disepuh dengan wadah yang dilapisi dengan oleh emas dan perak, maka ada pembahasan tentang ittikhad, tentang memiliki. Kemudian yang kedua adalah pembahasan tentang istimal, tentang memakai. Nanti istimalnya pun ada dua macam, istimal dalam bentuk makan dan minum, dan istimal dalam bentuk non makan dan minum. Maka di setiap poin yang disepakati adalah haramnya istimal wadah emas dan perak atau disepuh dengan dilapisi emas dan perak untuk kepentingan makan dan minum. Ini yang disepakati. Karena nasnya memang terkait dengan itu, sebagaimana hadis yang baru saja kita baca. Bicara apa? Tentang wadah emas dan perak dan digunakan untuk minum. Kalau pakai ini, hadis ini, maka emas untuk makan, kias. Maka dikiaskan dengan minum dengan wadah emas dan perak, makan dengan menggunakan wadah emas dan perak. Kalau kemudian istimal penggunaan, namun itu non makan dan minum, punya piring, namun digunakan, namun tidak untuk keperluan makan dan minum, punya gentong dilapisi emas, untuk apa? Untuk wudu, padasan, orang Jawa bilang padasan. Bukan untuk makan dan minum, namun untuk berwudu. Air dimasukkan ke situ untuk berwudu darinya. Ya, wudu di rumah itu pakai padasan, gentong, ya, dari dilapis emas dan perak. Ini penggunaan wadah non makan dan minum. Ulama berselisih pendapat. Jumhur ulama mengatakan penggunaan, kalau untuk penggunaan wadah non emas untuk non makan dan minum, wadah emas dan perak hukumnya haram. mereka beralasan kalau lu kan hadisnya cuma makan dan minum. Dalil mereka mimbabil aula. Mimbabil aula. Kalau emas dan untuk makan dan minumnya itu diperlukan, itu saja tidak boleh, maka apalagi keperluan yang lebih ringan daripada keperluan makan dan minum. Atau mereka mengatakan bahwasanya penggunaan selain emas dan perak semisal dengan penggunaan emas dan perak, dianggap minimal sama. Ada yang menggunakan alasan mimbabil aula dengan alasan, dengan logika dan cara berpikir tadi, dan ada yang menganggap ini contoh. Apa yang Nabi sampaikan di sini adalah contoh. Ada mimbabil ghalib, umumnya penggunaan di masa itu adalah emas dan perak. Namun yang dilarang bukan hanya umumnya penggunaan adalah makan dan minum, namun selain makan dan minum sama dengannya. Namun sebagian ulama yang lain menilai bahasanya penggunaan non makan dan minum hukumnya mubah, karena yang terlarang hanyalah penggunaan untuk keperluan makan dan minum. Di antara ulama muasirin yang memilih kalau untuk keperluan non makan dan minum adalah mubah, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala. Alasan beliau, ya, alasan beliau adalah karena demikianlah redaksinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah afsahun nas, orang yang paling jelas ngomongnya. Kalau beliau inginkan adalah semua penggunaan, tentu beliau akan katakan semua penggunaan. Namun ketika beliau menyebutkan itu cuma untuk makan dan minum, makanya berarti yang terlarang cuma makan dan minum. Ditambah lagi dengan praktek perawi Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah perawi hadis ini, atau yang semakna dengan hadis ini. Dan beliau punya wadah terbuat dari perak yang itu dipakai untuk meletakkan rambut Nabi. Rambut Nabi yang masih tersisa ketika ada orang yang sakit, maka orang kemudian, maka wadah tadi kemudian diberi air, maka terendam dengan rambut Nabi, kemudian air tadi akan diminum oleh si sakit dan sembuh biiznillah. Maka beliau punya wadah terbuat dari perak, dan ini bukan untuk keperluan non makan dan minum. Maka perawi memahami dari hadis yang dia riwayatkan bahasanya yang terlarang hanyalah keperluan makan dan minum saja. Kesimpulannya, pendapat yang membolehkan dan tidak mengharamkan dari sisi kekuatan dalil itu yang lebih kuat. Dan ini juga pendapat yang dipilih di fikih muyasar. Ya, fikih muyasar itu juga mengambil pendapat, menguatkan pendapat yang mengatakan bahasanya yang terlarang hanyalah penggunaan untuk keperluan makan dan minum. Meskipun ya, dari sisi praktek yang lebih hati-hati tentu meninggalkannya, apalagi dengan menimbang bahasanya yang mengharamkan adalah mayoritas ulama. Dan kalau dari sisi kekuatan dalil, maka pendapat yang mengatakan non makan dan minum tidak termasuk dalam larangan aqwa dalilan wa ta'lilan, lebih kuat dari sisi dalil dan dari sisi dalil logika dan dalil naqli. Kemudian masalah ittikhad, tadi istikmal. Tentu sebelum kemudian ada pembahasan tentang ittikhad. meskipun sebenarnya istikmal sama itikhad tidak berhubungan erat ya. Boleh jadi orang itu make dan itu pinjaman ya. Boleh jadi orang itu make dan itu pinjaman atau sewaan dan dia sendiri tidak memiliki. Namun umumnya sebelum menggunakan itu memiliki. Beli terlebih dahulu piring dari emas perak atau disepuh atau dilapis dengan emas dan perak, baru kemudian piring tadi dipakai untuk makan dan minum. Namun itikhad itu boleh jadi kemudian setelah orang itu memiliki wadah dari emas dan perak, boleh jadi dia pakai dan boleh jadi dia tidak pakai. Contohnya cuma untuk pajangan, tidak mesti. Tidak mesti orang yang pakai itu memiliki, dan tidak mesti orang yang memiliki itu memakai. Karena boleh jadi dimiliki cuma untuk pajangan. Ini loh, ini ada, saya telah pergi dari luar negeri, ini buktinya ada ini khas mana disepuk emas. Maka boleh jadi sekedar untuk pajangan, tidak dipakai. Maka untuk itikhad, ulama berselisih pendapat, boleh tidak memiliki wadah terbuat dari emas dan perak. Apa pendapat penulis Mulakhas Al-Fiqhi? Apa pendapatnya? Hukum memiliki haram. Hadis yang dipakai nyambung enggak secara lahiriah? Enggak nyambung. Karena hadisnya membicarakan tentang masalah istikmal, penggunaan, dan bukan masalah ittikhad, memiliki. Namun ada penjelasannya untuk menyambungkannya. Penjelasannya adalah ini adalah menggunakan kaidah hukmul wasail hukmul maqasid. Maka dinilai bahasanya memiliki wadah dari emas dan perak adalah sarana untuk menggunakan. Maka maksudnya tujuannya adalah penggunaan. Wasilahnya beli dan memiliki. Karena maksudnya itu haram, maka wasilahnya haram. Hukmul wasail hukmul maqasid. Itu nyambungnya antara pernyataan beliau dengan dalil yang beliau bawakan. Nah, kalau sekilas kan enggak nyambung. Untuk menyambungkannya perlu kaidah fikih. Maka di antara manfaat orang belajar kaidah fikih adalah supaya tidak terburu-buru. Wah, ini beliau ini enggak nyambung. Enggak nyambung. Ini dalilnya masalah makan dan minum kok memiliki kok haram ini gimana ini? Enggak mudeng itu. Maka orang perlu belajar manfaat belajar kaidah fiqhiyah adalah untuk bisa memahami kenapa pernyataannya demikian, dalilnya demikian, ini sambungnya mana? Sambungnya pakai kaidah. Meskipun penggunaan kaidah di sini mahalul ijtihad, pas ataukah tidak? Maka kalau mau ngkritiknya di sini bukannya wah beliau tidak nyambung, nanti salah nanti. Wah, ini enggak dong, masa dalilnya begini, pernyataannya begitu. Nanti lancang jadinya. Enggak sepakat boleh, namun letaknya bukan di situ. Letak cara untuk tidak sepakatnya bukan di situ, namun letak untuk tidak sepakatnya dari sisi peletaan kaidah. Dan pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam, ittikhad hukumnya boleh. Ketika kita kuatkan bahasa istikmal non makan dan minum adalah boleh, tentu ittikhad harus boleh. Adapun kemudian kaidah hukmul wasail hukmul maqasid, jawaban kita tidak semua orang memiliki itu memakai. Tidak semua orang memiliki memakai. Anggap saja pendapat jumhur semua pemakaian haram, maka kita katakan tidak semua memiliki itu mengkonsekuensikan memakai. Boleh jadi sekedar dipajang. Dan yang terlarang adalah memakai. Dengan mengikuti pendapat jumhur, memakai dengan semua bentuk, memakai. Oleh karena itu maka pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam, kembali kepada hukum asal. Hukum asal memiliki, hukum asalnya karena ini masalah non-ibadah, masalah al-adah, maka hukum asalnya adalah mubah. Dan tidak ada dalil yang mengeluarkan dari hukum asal, maka kita pertahankan hukum asal, yaitu hukumnya mubah. Kemudian kama'ana istada al-wa'id, sebagaimana ada ancaman keras bagi orang yang memakai cincin emas untuk laki-laki, akan tetapi ma'al asab, sangat disayangkan, sangat disesalkan. Anda lihat sebagian kaum muslimin laki-laki yang memakai emas, cincin emas di tangan mereka tanpa peduli dengan ancaman yang ada dalam hadis, atau boleh jadi mereka tidak tahu. Lihatlah rahmahnya para ulama, rahmahnya, kasih sayang para ulama, tidak hanya titik di tanpa peduli dengan ancaman yang ada dari Nabi, namun masih pakai udur. Atau boleh jadi mereka tidak tahu kalau hal tersebut tidak boleh karena tidak ada pengajian di tempatnya, pengajiannya paling-paling tahlilan sama yasinan, jadi tidak ngerti kalau semacam itu satu hal yang haram. Fal wajib, maka kewajiban mereka-mereka untuk bertobat kepada Allah dari berhias dengan emas dan menyukupkan diri dengan apa yang Allah bolehkan berupa cincin perak. Maka dalam hal yang halal, hunyatun sudah mencukupi sehingga kita tidak perlu hal yang haram. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya ja'allahum makhoja, maka Allah akan berikan untuknya jalan keluar, dan Allah akan berikan badannya rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Innallaha baligh amri, sesungguhnya Allah akan mewujudkan apa yang dia tetapkan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan Allah telah tetapkan takdir untuk segala sesuatu. Nas'alul jami' al-basirata fi dinihi wal 'amala bi syar'ihi wal ikhlasa li wajhihi. Kita mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada semuanya, saya dan anda sekalian, untuk memiliki ilmu, berilmu tentang agamanya, mengamalkan syariatnya, dan ikhlas dalam mengamalkannya. Kemudian bab berikutnya adalah bab tentang zakat barang perdagangan. Urud jama' dari ardin, ra'nya di sukun dan ainnya di fathah, maknanya adalah emas semua benda, uidah yang dimaksudkan untuk dijual dan dibeli, li ajli ribahi, untuk mencari keuntungan. Ya, kenapa barang perdagangan itu disebut urud atau yang jamannya ardin? Karena dia yu'rad, ditawarkan. Ya, liuba, ditawarkan atau dipajangkan atau dipajang, liuba supaya dijual, waishtara, dan dibeli. Atau li'anau ya'rid, karena dia ada setelah itu hilang. Dia ada kemudian dibeli orang, hilang, ada lagi, dibeli orang, hilang lagi. Dalil wajibnya zakat pada harta perdagangan adalah firman Allah Ta'ala, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, ambillah dari harta mereka zakat yang membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Kemudian firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang di harta mereka terdapat hak kewajiban yang jelas untuk pengemis yang miskin, wal mahrum, dan orang yang miskin yang tidak ngemis. Sisi pendaliannya mana? Ya, maka jawaban beliau, urutu tijarah, harta perdagangan itu adalah aghlabul amwal, adalah harta yang paling dominan. apalagi hartanya muhajirin. Maka harta muhajirin, hartanya para sahabat muhajirin yang profesi mereka adalah berdagang, maka harta yang paling dominan adalah barang perdagangan. Fakanat aula bitukhuliha, maka harta perdagangan tersebut lebih utama untuk masuk dalam ayat, untuk masuknya fi umumil ayat, dalam keumuman ayat. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Samurah, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat untuk barang-barang yang nu'iddu, kami maksudkan lil bai', untuk dijual. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Namun hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Di antaranya dinilai dhaif oleh Al-Albani. Dan perlu diketahui bahasanya Al-Albani di antara ulama yang berpendapat tidak ada zakat untuk barang perdagangan. Di antara alasan beliau, hadisnya dhaif. Walianna amalun namiyah, dan dikarenakan harta perdagangan itu adalah harta yang berkembang, maka wajib padanya zakat sebagaimana bahimatul an'am as-sa'imah, binatang ternak yang digembalakan. Di antara alasan yang lain, di antara alasan kuat, di antara alasan cukup kuat dari wajibnya zakat perdagangan adalah hakikat barang perdagangan adalah uang. Hakikat harta perdagangan adalah uang. Adakah zakat pada uang? Iya. Jika demikian, maka hakikat barang perdagangan adalah uang. Orang akan mengatakan, ini harga jualnya sekian, sekian, sekian, sekian. Duit semua itu. Itu duit mak dalam bentuk yang lain. Dan sebentar lagi, dia akan berubah jadi uang. Maka dia hakikatnya adalah uang. Ini diantara alasan kuat ulama yang mengatakan adanya zakat, adanya kewajiban zakat pada harta perdagangan. Waqad akal khairu wahidin, dan sejumlah ulama menyatakan adanya ijma ulama, bahasanya dalam arud balakdam, barang yang dimaksudkan untuk tijarah bisnis ada zakat jika telah genap 1 tahun. Di antara klaim ijma dibawakan oleh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahasa imam mazhab yang 4, wasair ummah, dan semua umat Islam, illa man sadza, kecuali yang jeleneh, kecuali yang pendapatnya jeleneh. Muttafiquna, mereka sepakat akan wajibnya zakat pada barang perdagangan, baik pedagangnya itu mukiman, mukim di satu tempat, domisili atau satu tempat, ataukah dia musafir, mobil, berpindah-pindah. Dan baik barang perdagangannya itu mutarabbas, maka barang perdagangan itu terbagi menjadi 2 macam. Ada mutarabbas, mutarabbas adalah barang yang yustara, yang dibeli oleh para pedagang, diborong oleh para pedagang pada saat murah, wayudari, kemudian disimpan sampai waktu naiknya harga. Nanti setelah itu baru kemudian dijual. Atau mudiran. Mudiran adalah katujar sebagaimana para pedagang yang berdagang fil hawanid, di warung-warung. Maka barang perdagangan dilihat dari sisi apa, siklus perputaran uang, maka ada barang perdagangan yang mudiran, yang siklusnya cepat, yang siklusnya cepat, ya, kulaan sekarang besok sudah laku, kulaan kemarin besok sudah laku, kulaan minggu kemarin hari ini sudah laku. Dan ada barang mutarabbas. Ya, mutarabbas adalah barang yang dibeli oleh para pedagang saat murah untuk dijual saat harganya mulai naik. Apa contohnya kalau di tempat kita? Hah? Apa? Bensin? Oh ya, kambing. Ada orang kambing maksudnya tujuannya dijual waktu Idul Adha. Maka dia usaha penggemukan sapi atau penggemukan kambing yang mau dijual saat Idul Adha. Dia beli ketika harganya masih harga standar murah. Nanti ketika harga itu meroket, menaik, ya, maka dia jual. Dan ini bukan termasuk itikhar yang terlarang. Itikhar yang terlarang adalah makanan pokok dan diborong oleh pedagang saat mulai naik. Ya, untuk disebut itikhar yang terlarang, penimbunan yang terlarang dalam fikih Islam adalah makanan pokok atau kebutuhan pokok. Ya, BBM bisa masuk, ya, kemudian beras dan yang lainnya. Kemudian diborong saat harga mulai naik. Kalau borongnya saat murah tidak termasuk. Kalau borongnya saat murah tidak termasuk menimbun yang terlarang. Meskipun dia lepas setelah harganya mahal. Kemudian baik sama saja apakah yang diperdagang itu adalah bazan min apa itu? Dicetakan yang antum pegang? Jadidin atau hadidin? Yang cetakan Saudi? Apa mas? Jadidin. Kalau bazan jadidin, ya, maka bisa artinya pakaian baru, aulabisin atau pakaian yang second, yang sudah dipakai. Auto aman atau makanan, mingkutin, auto aman dalam pengertian sesuatu yang dimakan, boleh jadi kutin makanan pokok, beras, fakihah atau buah-buahan, atau admin atau lauk pauk dan yang lainnya. Atau wadah kalfakhor semacam tembikar dan yang lainnya. Atau hayawan atau barang yang diperjualbelikan adalah hewan. Dan perlu diketahui bahasanya tergolong hewan adalah budak, rokiq. Fi hukmi hayawan. Au khail atau kuda atau bagal atau bagal peranaan. Hasil perkawinan kuda dengan keledai. Au hamir atau keledai. Al-ghanam atau kambing mu'allafah yang diberi pakan atau yang lainnya. Fatijarat, maka perdagangan adalah mayoritas harta ahli al-amsar, penduduk berbagai tempat, penduduk di berbagai macam tempat, di berbagai macam wilayah. Maka mayoritas harta orang itu adalah, mayoritas sumber kekayaan orang adalah perdagangan. Di masa Syekhul Islam Taimiyah beliau katakan demikian, dan kita katakan di masa ini pun demikian. Mayoritas orang-orang kaya itu dari hasil berdagang. Dan ini adalah harta yang batinah, harta yang tersembunyi. Sebagaimana hewan ternak adalah aghlab, adalah harta zahirah, harta yang nampak yang paling dominan. Intah sekian kutipan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka zakat dikaitkan dengan harta berkaitan dengan masalah kewajiban zakat itu terbagi menjadi dua macam. ada harta batinah dan ada harta zahirah. Kalau harta yang maka harta yang nampak dan ada harta yang tersembunyi. Apa fungsi dari klasifikasi ini? Nanti adalah fungsinya adalah berkaitan dengan masalah pengambilan zakat secara paksa. Maka pengambilan zakat secara paksa yang dilakukan oleh amil hanya tertuju pada amwal zahirah. Hanya tertuju pada amwal zahirah. Maka pertanian itu amwal zahirah, ternak zahirah. Namun ada amwal batinah, emas dan perak, duit milik seseorang. Itu enggak kemudian amil itu datangi kemudian menginterogasi tabunganmu berapa. Nah, itu tidak masru'. Maka di masa Nabi mengirimkan amil untuk muter-muter ngambilin zakat dari orang-orang kaya yang kena kewajiban zakat. Nah, itu muternya itu hanya ditujukan kepada amwal zahirah. Adapun amwal batinah, simpenan emas dan perak, maka amil tidak kemudian ngorek-ngorek, kamu punya berapa batang emas, rumahnya gede segini masa enggak punya batang emas. Nah, ya, maka namun kalau di sini beliau katakan bahasanya tijarat itu amwalnya apa? Batinah ya. Tidak kelihatan. Allah Ta'ala a'lam apakah kemudian zahirah dan batinah ini bisa berubah dengan perubahan zaman. Kalau perdagangan di tempat kita sekarang adalah amwal zahirah. Wah, tokonya, supermarket lantai, tiga lantai. Wah, masa tidak kemudian ada kabar dia mengeluarkan zakat dari perdagangannya. Kalau model perdagangan masa silam, orang kulaan dari empat sana, kemudian dibawa ke sini, kemudian dijual habis. Memang enggak kelihatan dia dapat duit berapa. Namun tadi disampaikan juga ada tijarah fil hawanid. Ada warung-warung sudah ada di masa Syekh Islam Taimiyah. Maka jika tidak, maka amwal batinah itu pembayarannya terserah pemiliknya. Maka pembayaran zakat untuk amwal batinah berkaitan dengan kesadaran pribadi. Tapi kalau amwal itu amwal zahirah, mau ada kesadaran pribadi ataukah tidak, itu zakat bisa diambil. Jika dia tidak bayar, maka diambil secara paksa. Dan kalau untuk amwal batinah tidak ada pemaksaan. Berpulang kepada kesadaran masing-masing orang. Ketika dia punya tabungan, itu kembali kepada kesadaran masing-masing orang. Dia punya perhiasan yang banyak, atau kemudian batangan emas yang banyak, apakah dia bayar zakatnya atau tidak, kembali kepada kesadaran orang. Kita cuma mengingatkan tentang kewajiban zakat, namun tidak melakukan interogasi kemudian dan semacam itu, apakah telah bayar zakat ataukah belum. Demikian juga kalau di sini dikatakan bahasanya harta perdagangan adalah amal batinah, ya, maka pembayarannya itu berkaitan dengan kesadaran orangnya. Ya, maka di sini Syekhul Islam menyampaikan bahasanya wajibnya zakat perdagangan adalah ijma' ulama. Beliau katakan adalah a'immatul arba'ah wa sa'irul ummah ila man sadza, kecuali yang nyeleneh. Dan di antara yang nyeleneh ketika beliau mengatakannya adalah Dawud Adz-Dzahiri. Ya, di masa silam, Dawud Adz-Dzahiri saja yang mengatakan tidak wajib adanya zakat pada perdagangannya, kemudian diikuti oleh Ibn Hazm. Dan Syekhul Islam itu adalah ulama yang datang setelah masa Ibn Hazm dan Dawud Adz-Dzahiri. Maka berarti beliau menilai bahasanya di antara yang nyeleneh adalah Dawud Adz-Dzahiri dan Ibn Hazm. Dan kaidah Syekhul Islam Taimiyah, dan keduanya adalah bermadzhab Dzahiri. Dawudnya, muassisnya, pendirinya Ibn Hazm itu pengokoh madhab Dzahiri. Dan kaidah Syekhul Islam Taimiyah sebagaimana di Minhajus Sunnah An-Nabawiyah dan yang lainnya, beliau mengatakan bahasanya madhab Dzahiri yang itu bersendirian tanpa ada yang lain adalah bisa dipastikan salah. Bisa dipastikan salah. Ini kaidah Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan sikap beliau terhadap madhab Dzahiri. Maka madhab Dzahiri, Dawud Adz-Dzahiri, demikian juga Ibn Hazm, manakala dia bersendirian, tidak memiliki salaf dari masa sahabat atau tabi'in atau yang lainnya, dan dia bersendirian dalam satu pendapat, maka ya ta'ayyan kalau itu adalah khatik. Maka satu hal yang pasti sebagai satu pendapat yang salah. Oleh karena itu maka beliau katakan illa man sadza. Makanya dari madhab Dzahiri saja mengatakan tidak wajibnya, maka beliau tegaskan itu adalah pendapat yang nyeleneh dan tidak teranggap, dan ini sehingga tidak mempengaruhi ijma. Kalau pendapat itu sah nyeleneh, maka dia tidak merusak ijma. Yang merusak ijma sehingga klaim ijma itu salah, manakala pendapat itu adalah pendapat yang mu'tabar. Dan kaidah Syekhul Islam Taimiyah, pendapat Dzahiri yang bersendirian tidak mu'tabar. Pendapat Dzahiri yang bersendirian pasti salah, berarti tidak mu'tabar. Sehingga beliau masukkan dalam kategori pendapat yang nyeleneh. Maka ringkasnya bisa kita katakan, bisa kita simpulkan, yang benar adanya zakat pada zakat perdagangan. Dan ini adalah diantaranya adalah, dan ini ada satu hal yang disepakati oleh para ulama sebagaimana dikatakan oleh Abul Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala dan lainnya. Dan diantara alasan yang menguatkan pendapat ini dan nukilan ijma ini, hakikat barang perdagangan adalah uang dan ada zakat pada uang. Oleh karena itu ada zakat pada harta perdagangan, dan maksud orang itu kulaan, perdagang itu kulaan, bukan barangnya. Lain halnya kalau bukan pedagang, ya, beli mobil ya memang untuk karena butuh beli mobil. Namun maksud dari pedagang dengan ketika dia kulaan adalah duit di balik itu, duit di balik barang dagangannya itu, dan uang kena zakat. Maka zakat, maka barang perdagangan, maka selayaknya, maka satu hal yang pas ketika dia terkena kewajiban zakat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa qutana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.